biasakan mulai sekarang. Ini tip paling sederhana, dan Nabi pun juga seperti, maka Nabi itu, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau itu Bapak sekalian lebih seringnya berpuasa atau lebih sering lapar daripada makannya. Maka salah satu sebab lemahnya iman adalah banyak makan. Kalau kita boleh jujur zaman sekarang, penyakit-penyakit yang ada zaman sekarang muncul gara-gara apa? Banyak makan. Selesai kajian. Kan gitu kan. Ya, jadi banyak kebanyakan makan. Nah, pertanyaannya, bisakah kita mengendalikan itu? Kalau Anda bisa mengendalikan, you're the best, gitu kan. Dan tubuh kita itu biasanya jadi ginilah. Jangan heboh-hebohan. Jadi teman saya itu akhirnya dia bawa macam-macam, dia bawa makanan segala macam gitu kan, terus dia bawa jus, dia bilang, "Ya apa-apa silakan, Dok. Ini kan halal, halal." Fadol, saya bilang, "Silakan," dia bilang. Kata dia, kata saya begitu. "Antum enggak makan?" "Enggak," saya bilang. "Saya punya yang lain," saya bilang. "Saya punya kismis sama kurma," saya bilang. "Saya makan itu." "Jusnya?" "Enggak," saya bilang. "Udah tahu belum itu jusnya berapa gula pasirnya masuk situ?" saya bilang. Kan gitu. Apalagi minuman-minuman kemasan itu, teman-teman pernah lihat enggak di kandungan nutrisinya, berapa kalori yang Anda masukin? Itu kalori, baru belum cerita tentang bahan aditif yang lain gitu loh. Itu yang kita makan tiap hari ya. Ya, kebanyakan orang. Jadi masuk supermarket yang dibeli, ya minimarket gitu kan, yang dibeli makanan-makanan, minuman-minuman yang ada aditif, sintetik, semua yang begitu-begitu aja. Ya. Dan itu saya bilang sama dia, "Ya, hak antum," dia bilang. Saya bilang, "Hak. Silakan aja kalau makan. Kalau saya enggak," saya bilang. "Saya enggak mau. Saya punya apa namanya ya? Sikap sendiri gitu kan. Kenapa? Banyak orang enggak tahu ya atau belum tahu. Sedekah yang paling baik itu pada keluarga. Kita cuma tahu hadisnya itu. Betul? Tapi ada hadis lain yang menyatakan bahwa Rasul menyatakan bahwa salah satu sedekah yang baik juga yang kita kerjakan adalah bersedekah pada diri kita sendiri. Jadi kalau Anda makan sehat dengan niat bersedekah untuk memberikan yang terbaik pada badan Anda, Anda dapat pahala loh. Ya. Di sini misalkan ada, maaf, ada sebelah mungkin sosis, nuggets, segala macam makanan enggak sehat, gitu kan? Di sini ada buah. Lalu Anda niatkan makan buah ini sebagai bentuk sedekah pada diri Anda, maka Anda dapat pahala. Supaya apa? Supaya kita bisa beribadah lebih baik, Bu sekalian. Allah menciptakan kita sebagai apa? Khalifah, sebagai Abdullah. Khalifah Abdullah itu enggak mungkin sakit-sakitan. Ya. Dan mulailah sekarang berperilaku seperti perilakunya penghuni surga. Makannya segala macam, kalau ada di bumi makan. Di surga saya yakin tidak ada cireng, cilok, seblak, itu enggak ada. Enggak ada di sana. Adanya apa kan? Coba baca dalam Al-Qur'an, dalam hadis Nabi kan, buah gitu kan, kurma, khamar yang tidak memabukkan, susu yang sehat, gitu-gitulah. Ya, masuk surga tiba-tiba bilang sama malaikat gitu kan, "Saya pengen sirup es cendol," enggak ada di sini. Ya. Adanya madu gitu kan, adanya susu gitu-gitu. Ya. Maka di surga, Bapak Ibu tahu enggak, di surga itu kan enggak ada, kita enggak ada urin loh. Kita enggak ada air kencing. Betul? Kemudian apa lagi? Jadi kalau kita mentelaah surga itu tanda kutip masuk akal. Masuk akal dalam buku masuk akal dalam kalau kita bahas secara ilmiahnya gitu ya. Orang di surga ketika mereka makan-makan yang minuman segala macam tadi itu yang jadi semuanya terserap dengan sempurna, kata Allah, kata Rasulullah. Dan kalaulah ada yang mau dikeluarkan, kata Allah, kata Rasulullah, itu akan berupa keringat. Keringatnya itu pun wangi, baunya kasturi gitu kan. Jadi kita enggak ada feses, enggak ada BAB, enggak ada kencing, enggak ada ludah. Ya. Semuanya baik. Sekarang Bapak Ibu pernah nyium bayi enggak? Wangi enggak? Bayi itu minumnya, makannya apa? ASI kan? Ya, ASI itu salah satu makanan terbaik. Makanya bayi ya, misalkan yang satu ya 0 sampai 2 tahun gitu ya, mereka bau mulutnya wangi, badannya wangi, terserap dengan baik. Bahkan fesesnya pun kadang-kadang ibunya pun demen gitu loh. Maksudnya fesesnya bayi itu bagi seorang ibu tuh ya anteng-anteng aja, mungkin beda sama bapak gitu kan, jarang lihat gitu. Ya, kenapa tadi ya? Karena bayi makannya ASI. Sekarang terjadi perubahan enggak pada kita? Dulu kita kayak bayi. Bayi pakai deodoran enggak? Enggak. Sekarang kita pakai deodoran. Bukan kita sih, Anda. Saya sih enggak pakai. Kenapa pakai deodoran? Baunya kenapa? Kan sudah saya bilang tadi kan, karena makannya asam. Nasinya asam, gula asam, tepung asam, minyak asam, susunya asam. Bau. Maka saya perhatikan teman-teman yang ya share-share ke saya gitu, dan sempat saya baca gitu, mereka bilang ternyata setelah mereka kembali ke sayuran, kembali ke buah, kembali minum air, bau badannya hilang. Bau badannya hilang. Karena badan itu, bau badan, maaf, itu salah satu tanda tubuhnya sudah terintoksikasi, sudah keracunan, tanda kutip, dengan makanan. Kenapa? Karena makanannya tidak sehat. Ya. Mungkin begitu cukup, dan paling akhir, semoga Allah kumpulkan kita lagi nanti di surganya, surga Firdaus tanpa hisab. Kita tutup aja dengan doa kepada Allah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini disponsori oleh Madu Asli, Madu Solo. Silakan berbelanja agar kami senang.